Aku yakin jika kita bersabar akan tiba waktu kita bersinar. Aku yakin jika kita bersyukur akan tiba waktu kita mendengkur. Saat semua orang bekerja bagaikan ku cita-citaku masih sama, seperti kemarin lusa. Aku ingin menjadi pengangguran berpenghasilan tinggi. Aku yakin jika kita bersama akan tiba waktu kita bersinar. Aku yakin jika kita bersyukur akan tiba waktu kita mendengkur. Saat semua orang bekerja bagaikan kuda. Cita-citaku masih saja sama, seperti kemarin lusa. Aku ingin menjadi pengangguran berpenghasilan tinggi. Bersabar akan tiba waktu kita bersinar. Aku yakin jika kita bersyukur akan tiba waktu kita mendengkur. Saat semua orang kita bersama akan tiba waktu kita bersinar. Aku yakin jika kita bersyukur akan tiba waktu kita mendengkur. Saat semua orang bekerja bagaikan kuda.